Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Alaq sampai pada ayat yang ke-8. Kita lanjutkan pada tafsir ayat yang berikutnya dari surat Al-Alaq, yakni dari ayat yang ke-9 sampai selesai. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ara'aita alladhi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang 'abdan idza shalla, yakni melarang seorang hamba ketika dia sedang sholat. Ayat ini turun tentang Abu Jahal yang melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sisi Ka'bah. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang sholat tersebut ternyata 'alal huda, di atas petunjuk, di atas kebenaran. Au amara bit taqwa, atau dia memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah. Yakni jika keadaannya seperti ini, dia di atas kebenaran dan memerintahkan manusia bertakwa kepada Allah, apakah pantas dilarang? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, dan bagaimana pendapatmu jika ternyata orang yang melarang tersebut kadzdzaba wa tawalla, dia telah mendustakan dan telah berpaling, mendustakan dengan lisannya dan berpaling dengan perbuatannya, yakni berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yara, melihat semua perbuatannya. Qala asy-syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaqulu Allah li hadhil mutamarridil 'ati, ara'aita ayyuhan nahi lil 'abdi idza shalla. Allah berfirman kepada seorang yang durhaka lagi melampaui batas ini, yakni Abu Jahal, ara'aita ayyuhan nahi lil 'abdi idza shalla, bagaimana pendapatmu wahai orang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat. In kanal abdul musalli alal huda, apa pendapatmu jika orang yang sholat tersebut, hamba yang sholat tersebut, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal huda, berada di atas kebenaran. Ai alal ilmi bil haq wal amali bih, yakni berada di atas pengetahuan terhadap kebenaran dan mengamalkannya. Aw amara ghairahu bittaqwa, atau dia orang yang dilarang sholat tadi adalah orang yang memerintahkan orang lain untuk bertakwa kepada Allah. Fahal yahsunu an yunha man hadza wasfuh, apakah pantas orang yang sifatnya seperti ini, yakni dia sholat, beribadah kepada Allah, ya, dan dia memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, apakah pantas orang seperti ini, yang orang yang sifatnya seperti ini dilarang? Dilarang untuk melaksanakan sholat, dilarang untuk ibadah. Alaysa nahyuhu min a'zamil muhaddati lillah wal muharabati lil haq. Bukankah melarang orang yang seperti ini termasuk penentangan yang paling besar kepada Allah, penentangan terbesar kepada Allah, dan juga peperangan terbesar terhadap al-haq, kebenaran. Fa innan nahya la yutawajjahu illa liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda. Karena sesungguhnya larangan itu tidak ditujukan kecuali kepada orang yang di dalam dirinya berada di atas kesesatan, berada di atas selain kebenaran. Aw kana ya'muru ghairahu bi khilafi taqwa, atau dia adalah orang yang melarang orang lain, atau dia adalah orang yang memerintahkan orang lain melakukan hal-hal yang menyelisihi ketakwaan, maka tidak sepantasnya orang yang sholat, beribadah kepada Allah, orang yang memerintahkan manusia untuk bertakwa, ya, tidak sepantasnya dilarang untuk melaksanakan sholat. Yani Nabi SAW tidak sepantasnya dilarang oleh Abu Jahal dan para pengikutnya untuk sholat di sisi Ka'bah. Ara'aita in kadzdzaba annahi bil haqq. Bagaimana pendapatmu apabila orang yang melarang hamba melaksanakan sholat, orang yang melarang seseorang untuk melaksanakan sholat, dia kadzdzaba, mendustakan. Annahi bil haqq, in kadzdzaba annahi bil haqq. Bagaimana pendapatmu apabila orang yang melarang tersebut mendustakan al-haq, kebenaran. Wa tawalla 'anil amr, dan berpaling dari perintah-perintah Allah. Amma yakhafullah wa yakhsha 'iqabah. Tidakkah dia takut kepada Allah? Tidakkah dia takut dengan siksa Allah? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat? Ma ya'malu wa yaf'al, Allah melihat semua yang dia perbuat, semua yang dia lakukan. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Abu Jahal melihat Nabi SAW sholat di sisi Ka'bah. Kemudian Abu Jahal mengancam Nabi SAW dengan ancaman pembunuhan, ya, kalau Nabi SAW masih mengulangi sholat di sisi Ka'bah tersebut. Ancamannya gak main-main, dibunuh. Lalu kenapa dilarang sampai diancam seperti ini? Apakah sholat itu dosa? Nah, sholat adalah ibadah. Maka tidak sepantasnya Abu Jahal melarang Nabi SAW melakukan ibadah di sisi Ka'bah ketika itu. Dan orang kafir ini, yaitu Abu Jahal, ya, dia tidak menginginkan Rasulullah SAW sholat di sisi Ka'bah. Ini termasuk contoh bentuk perbuatan sewenang-wenang dan melampaui batas seseorang terhadap kebenaran. Ini contohnya, ini Abu Jahal yang melarang Nabi SAW untuk sholat di sisi Ka'bah, bahkan mengancam akan membunuh kalau masih mengulangi sholatnya, mengancam akan menginjak-injak leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masih mengulangi sholatnya di sisi Ka'bah. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar, ya, dengan larangan tersebut. Nah, di akhir ayat, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ikuti larangannya Abu Jahal itu. wasjud, tetaplah sholat. Nah, sujud di sini maknanya sholat. Tetaplah sholat, waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah dengan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar dengan larangan itu, dengan ancaman Abu Jahal. Beliau tetap sholat di sisi Ka'bah. Nah, kemudian datang Abu Jahal ingin merealisasikan ancamannya, ya. Karena ancaman Abu Jahal juga nggak main-main. Ya. Ketika hendak melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sisi Ka'bah dan hendak merealisasikan ancamannya, nah, Allah mengutus malaikatnya, ya, untuk menghalangi Abu Jahal dari menyakiti dan mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya Abu Jahal nggak mampu, ya, nggak mampu merealisasikan ancamannya tersebut. Dan orang-orang Quraisy, ya, yang berada di Darun Nadwah, ya, tempat balai pertemuan mereka, melihat, ya, melihat Abu Jahal mau merealisasikan ancamannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mereka, orang-orang yang ada di Darun Nadwah, ya, yang sekelompok dengan Abu Jahal, melihat Abu Jahal ketika hendak merealisasikan ancamannya malah mundur, ya. Dia malah mundur. Terlihat Abu Jahal mundur, ya. Nah, yang demikian karena penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikatnya dijaga, ya. Sehingga Abu Jahal tidak bisa dan tidak mampu untuk mengganggu Nabi Sallallahu alaihi wasallam atau menyakiti beliau Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Jahal dia sampai menolak-nolak tangannya, ya, seperti menolak sesuatu, ya, sambil mundur, tetapi tidak ada sesuatu yang dilihat, ya, oleh orang-orang yang ada di Darun Nadwah. Ya, ngapain Abu Jahal mundur-mundur sambil nahan, ya, dengan tangannya, padahal nggak ada apa-apa. Nah, ketika sampai kepada orang-orang yang ada di Darun Nadwah tersebut, maka mereka bertanya kepada Abu Jahal, kenapa tadi seperti itu, mundur-mundur sambil menahan tangannya seperti sedang menahan sesuatu. Kata Abu Jahal, ra'aitu nahron minan nar baini wa baina Muhammad wa ra'aitu ila akhirih. Aku melihat sungai dari api, sungai api, baini wa baina Muhammad, antara aku dengan Muhammad. Aku melihat ini, aku melihat itu, kata Abu Jahal. Sampai Abu Jahal khafa ala nafsih, dia mengkhawatirkan dirinya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dari gangguan Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15 sampai selesai. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, falyad'u nadiyah, سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. كَلَّا, ini kalimat zajrin, kalimat rajin, kalimat untuk peringatan, larangan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali jangan demikian. La illam yantahi, apabila dia, yakni Abu Jahal, tidak berhenti dari perbuatannya itu, lanasfa'an bin nasiyah, maka sungguh kami akan menarik ubun-ubunnya. Kami akan mencabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang mendustakan. Khati'ah lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarkanlah dia memanggil nadiyah, memanggil orang-orang yang masih menjadi golongannya untuk menolong dia. Ya, biarkan dia memanggil golongannya, kelompoknya untuk menolong dia agar menyelamatkan dia dari siksa Allah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, dan kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ya. Malaikat Zabaniyah adalah malaikatul azab. Ya. Malaikat azab. Waliyadu billah. Ya. Sanad'u Zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan demikian. Ya. La tuti'hu. Jangan engkau mengikuti larangan tersebut. Jangan mengikuti Abu Jahal. Wasjud, ya, tetaplah engkau sholat. Ya, sujud ini bermakna sholat. Nah, waqtarib, dan mendekatkan dirilah engkau kepada Allah dengan sholat. Nah, ini tetap lanjutkan sholatmu. Ya, dan Allah yang akan menjagamu. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, falyad'u, taib, afwan, paragraf sebelumnya, thumma tawa'adahu inistamarru ala halih, kemudian Allah mengancam, ya, mengancam Abu Jahal, inistamarru ala halih, apabila dia terus dalam keadaan seperti ini, yaitu melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melakukan salat, dari melakukan ibadah. Ya. Allah mengancam Abu Jahal, faqal, Allah berfirman, "Kalla la illam yantahi." Sekali-kali jangan demikian. La illam yantahi. Apabila dia tidak berhenti, amma yaqulu wa yaf'al. Tidak berhenti dari apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Ya. Lanasfa'an bin nasiyah, maka sungguh kami akan menarik atau mencabut ubun-ubunnya. Ai lanakhudanna bi nasiyatihi. Kami akan mencabut ubun-ubunnya akhdan anifan, dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar. Wa hiya haqiqatun bidzalik. Dan siksaan yang seperti ini pantas untuk Abu Jahal yang telah melakukan perbuatan tersebut. Fa innaha nasiyatun kadzibatun khati'ah. Karena sesungguhnya ubun-ubun tersebut adalah ubun-ubun yang kadzibah, yang telah mendustakan, ini mendustakan kebenaran, khati'ah, lagi durhaka. Ubun-ubun yang mendustakan dan juga ubun-ubun yang durhaka kepada Allah. Ai kadzibatun fi qauliha, artinya mendustakan dalam ucapannya, khati'atun fi fi'liha, dan khati'ah, berdosa dalam perbuatannya. Allah berfirman tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum, orang-orang mujrim, orang-orang durhaka, orang-orang berdosa itu dikenali dengan tanda-tandanya mereka. Dikenali dengan tanda-tanda. Di hari kiamat nanti, nah, ada tanda-tanda orang-orang kafir, orang-orang mujrim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian diambillah ya, an-nawasi, ubun-ubun mereka, wal aqdam, dan kaki-kaki mereka. Ya. Diambil, dicabut ya, atau ditarik ubun-ubun mereka dan kaki-kaki mereka. Kemudian dicampakkan ke dalam jahannam wal iyadzu billah. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini keadaan orang-orang kafir ya, di hari kiamat nanti. Ditarik ubun-ubunnya, kemudian dilemparkan ke dalam jahannam ya. Kemudian fal yad'u nadiyah ya. Maka biarkanlah dia memanggil nadiyah, yakni kelompoknya, golongannya, nah, untuk menolong dia dari siksa yang akan menimpanya. Falyad'u hadha alladhi haqqa 'alaihi al'adzab. Hendaknya orang yang pantas mendapatkan adab seperti ini, yakni Abu Jahal, falyad'u. Biarkan dia untuk memanggil nadiyah, ai ahla majlisihi wa ashabahu min hau wa man haulahu, liyu'inuhu ala ma nazala bih. Nadiyah yakni orang-orang, teman-teman duduknya ya, kelompoknya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk apa? Liyu'inuhu ya, panggil mereka agar mereka menolongmu atau menyelamatkanmu, ala ma nazala bih, terhadap siksa ya, atau menyelamatkanmu dari siksa yang menimpamu. Falyad'u nadiyah, biarkan dia memanggil kelompoknya, sahabat-sahabatnya, teman-teman duduknya dan orang-orang di sekitarnya, untuk menyelamatkan dia dari azab yang menimpa kepadanya. Yani silahkan kamu mencari pertolongan ya, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, kelompokmu, sahabat-sahabatmu. Sanad'u az-zabaniyah, adapun kami telah akan memanggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah, ay khazanata jahannam li'akhdhihi wa 'uqubatihi. Az-zabaniyah ini malaikat azab, yaitu malaikat penjaga jahannam. Malaikat penjaga jahannam, liakhdhihi, untuk menangkap dan menyiksa dia. Sanad az-zabaniyah, kalau kami akan memanggil az-zabaniyah, malaikat penjaga jahannam, untuk menangkap orang seperti ini dan menyiksanya. Falyandur ayyuhal fariqaini aqwa wa aqdar, maka lihatlah mana dari dua kelompok tadi ya, sahabat-sahabatnya Abu Jahal tadi ya, teman-temannya, orang-orang sekitarnya, nah, dengan malaikat ya, mana dari dua kelompok tadi aqwa wa aqdar, yang paling kuat dan paling berkuasa ya. Nah, tentu saja para malaikat ya, tidak bisa dibandingkan dengan mereka, orang-orang kafir. Fahadhihi halatun nahi wa matwu'ida bihi minal uqubah. Fahadhihi, demikianlah keadaan orang yang melarang orang lain dari melaksanakan sholat, dan demikianlah siksa dan azab yang diancamkan kepadanya. Sanad'u az-zabaniyah lanasfa'an bin kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah, ini ancaman bagi orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, melarang manusia dari salat, ibadah. Ancamannya adalah akan ditarik ubun-ubunnya. dengan keras yang kemudian dicampakkan ke dalam neraka wal iyadzu billah. Walaupun ini sebab turunnya adalah tentang Abu Jahal yang telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di sisi Ka'bah, namun ini juga umum untuk semua orang-orang yang menghalangi manusia dari kebenaran, menghalangi manusia dari melaksanakan sholat atau ibadah. Dia diancam dengan ancaman seperti ini. Al-ibrah bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab, bukan karena sebabnya, tapi keumuman lafaz. Kemudian ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan demikian. Kalla di sini kalimatu zajrin li Abi Jahal. Kalimat peringatan, kalimat larangan terhadap Abu Jahal. Kalla, sekali-kali jangan demikian kamu. La tuti'hu. Wahai Muhammad, la tuti'hu, jangan engkau mengikuti dia. Mengikuti larangannya Abu Jahal. Wasjud, dan tetaplah engkau sholat. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah. Wasjud, yakni sholli. Sholatlah kamu. Dan sholat di sini dibawakan dengan lafaz sujud. Yang demikian karena sujud adalah rukun sholat yang paling agung. Rukun sholat yang paling agung. Dan juga karena orang yang sujud, keadaan dia atau keadaan orang yang sedang sujud, adalah keadaan dia yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika hamba tersebut sujud. Wasjud, sholli, sholatlah. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah dengan sholat tersebut. Qala asy-syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa amma halatul manhi, adapun keadaan orang yang dilarang tadi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amarahu Allah an la yusghi ila hadzan nahi, maka Allah memerintahkan agar tidak mendengar dan tidak memperdulikan orang yang melarang tadi, wa la yanqad li nahi, dan jangan mematuhi, mentaati larangannya. Faqala, Allah berfirman, kalla la tuti'hu, sekali-kali jangan demikian. La tuti'hu, jangan engkau mengikuti larangan itu. Ai fa innahu la ya'muru illa bima fihi al-khasar. Kenapa? Jangan mengikuti larangan orang tadi yang melarang orang sholat. Fa innahu la ya'muru illa bima fihi al-khasar, karena dia tidak memerintah kecuali hal yang padanya terdapat kerugian. Kerugian dunia dan akhirat, Nah, Abu Jahal memerintahkan kepada kesesatan. Memerintahkan kepada kerugian dunia dan akhirat, Maka la tuti'hu, jangan engkau mentaatinya. Mentaati larangan Abu Jahal tadi. Wasjud li rabbik, dan sujudlah engkau untuk Rabbmu, yaitu sholatlah untuk Rabbmu. Waqtarib minhu fis sujud, dan dekatkan dirimu kepada Allah di dalam sujud. Wa ghairihi, dan juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Min anwa'i ta'at, dari berbagai macam amalan ketaatan. Wal qurbat, dan amalan-amalan taqarrub kepada Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan sholat, dengan amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan taqarrub lainnya. Fa innaha kulluha tudni min ridah. Karena sesungguhnya itu semua amalan-amalan tadi, amalan ibadah, ketaatan, taqarrub dan seterusnya, itu semua mendekatkan dirimu kepada ridha Allah. Wa tuqarrib minhu, dan mendekatkan engkau kepada Allah. Wa hadza 'amun likulli nahin 'anil khair wa likulli manhiyun 'anhu. Dan ayat ini umum untuk semua orang yang melarang orang lain dari kebaikan, dan untuk semua orang yang dilarang dari melakukan kebaikan. Wa in kanat nazilatan fi sya'ni Abi Jahlin hina nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah wa 'adzabahu wa adzah. Walaupun ayat ini turun tentang Abu Jahal yang telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat, yang telah mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini turun tentang Abu Jahal yang melarang Nabi dari melakukan sholat, namun ini umum untuk semua orang yang melakukan perbuatan seperti Abu Jahal tadi. Umum untuk semua orang yang melarang orang lain dari melakukan kebaikan, ibadah. Kemudian qala syekh, tamat walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai dari penjelasan surat Al-Alaq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu.